Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, alim ulama, cerdik pandai, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita hari ini pada tanggal 21 Syawal. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kehidupan, kesehatan, nikmat istiqamah iman dan Islam. Untuk itu kita ucapkan bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan syukur kita mengundang janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita diberikan kekuatan iman dan Islam istiqamah sampai akhir hayat kita nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan berbagai macam profesi, aktivitasnya yang pergi pagi pulang petang, yang dicarinya itu apa? Dunia. Kemudian dengan berbagai macam prestasi, pendidikan, penghormatan, yang dia cari dunia. Ada pula para penguasa yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala amanah kekuasaan, itu pun mengejar dunia. Ada pula dengan berbagai macam profesinya, orang yang dititipkan harta, belum lagi orang bangun dia sudah bangun. Orang sudah semua tidur dia belum juga tidur. Yang dicari itu apa? Semua mencari dunia tapi belum tentu dapat. Tapi ada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahu dunya. Dalam riwayat lain, bihadzafiriha. Dunia itu dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala lalu diberikan untuk dia. Hizat diberikan, dikumpulkan, dikumpulkan dunia lalu ada di hadapan dia, diletakkan dalam pangkuannya. Yang lain mencari dunia belum tentu dapat. Dia dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dunia diberikan ke hadapan. Siapa ini orang yang bisa mendapatkan dunia beserta isinya? Sudut-sudut dunia itu dikumpulkan ada pada dirinya. Apakah dia sultan? Apakah dia raja? Apakah dia orang kaya? Apakah dia alim ulama? Apakah dia pejabat? Mengapa begitu besar nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya? Orang lain mencari tak dapat. Dia tidak dia cari, justru dikumpulkan diberikan pada dirinya. Maka dalam hadis yang akan kita kaji pada subuh kali ini, ada tiga sifat orang yang mendapatkan kemuliaan tersebut. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sunan Tirmizi, juga disebutkan dalam kitab Sunan Ibn Majah. Status hadisnya hadis hasan, layak dijadikan sebagai dalil dalam menjalani amal saleh dalam kehidupan kita. Hadis ini diriwayatkan dari seorang perawi bernama Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan Al-Khatmi. Dia sendiri meriwayatkan dari ayahnya bernama Ubaidillah bin Mihsan Al-Khatmi. Apa kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi, lahu suhbah. Bapaknya itu salah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata 'ala al-Islam, dan mati dalam keadaan muslim. Jadi anaknya ini tabi'in bertemu dengan bapaknya sahabi, sahabi ini bertemu dengan Nabi, maka bersambunglah sanad hadis ini, dan hadis ini tak diragukan derajatnya, yaitu derajat hadis hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, tiga sifat. Kalau ada sifat ni pada diri seseorang, maka faka'annama hizat lahud dunia, seakan-akan dunia ini dikumpulkan untuk dirinya. Dialah yang mendapatkan kenikmatan dunia. Yang lain hanya berangan-angan saja, yang lain hanya bercita-cita saja. mungkin mengatakan dapat, iya, tapi belum tentu dapat. Tapi orang yang punya tiga sifat ini, bukan dia mencari, tapi dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sifatnya yang pertama? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Siapa yang mengawali hari-harinya dengan dalam keadaan aminan fi sirbihi, aman jiwanya, tenang batinnya, lapang dadanya. Di mana letak ketenangan? Apakah di mata, telinga, tangan dan kaki? Letak ketenangan di dalam hati. Di mana letak hati? Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman di antara jari jemari Allah Taala. Kalau Allah mau buat dia tenang, kalau Allah mau buat dia gelisah. Letak ketenangan dalam hati. Letak hati di antara jari jemari Allah Subhanahu Taala. Apa maknanya? Dalam kuasa Allah. Dari mana datang ketenangan? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konsepnya sederhana. Kalau orang mau dapat ketenangan, maka memintalah kepada sang pemilik ketenangan, penggenggam penguasa hati. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hati gelisah? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kuncinya. Oleh sebab itu apa kata Allah dalam surat Quraisy? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Amanahum min khauf. Allah yang memberikan rasa aman, tenteram, nyaman. Apa yang membuat hati itu takut? Khauf, takut, cemas, ngeri. Penyakit manusia modern dua: takut, cemas, takut hilang kekuasaan, takut miskin, takut melarat, takut susah, sedih, sedih yang berkepanjangan. Itulah penyebab awal dari penyakit depresi dan akan berkembang kepada penyakit-penyakit lainnya. Tapi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, apa janji Allah? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tak akan ada rasa takut dan tidak pula ada rasa sedih. Mengapa begitu? Wa amanahum min khauf. Allah Ta'ala yang memberikan rasa aman pada dirinya. Sejauh mata memandang kenikmatan yang diberikan Allah, tapi kalau diliputi rasa takut dan sedih, maka sejengkal lagi saja tinggal pandangan. Kalau sudah sejengkal tinggal pandangan, maka yang dicari adalah gedung paling tinggi yang tak ada terali besi di jendelanya. Nengok ke bawah, sejengkal tinggal, terjun, habis, selesai. Oleh sebab itu orang yang tinggal di kota-kota besar, di kehidupan dunia global, percobaan bunuh diri di negara barat bukan sebab kemiskinan. Orang bunuh diri bukan karena di PHK, bunuh diri bukan karena perutnya lapar, dalam keadaan kenyang, tentram, nyaman, penuh dengan kenikmatan duniawi. Lalu apa lagi yang dicari? Hati sempit. Allah Ta'ala menjanjikan itu dalam Al-Quran. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT, yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya. Penggunaan kata yashrah, yashrah, rabbishrah li sadri. Doa Nabi Musa AS. Ya Allah, lapangkan dadaku. Ketika akan menghadapi Fir'aun, Nabi Musa tak minta berikan aku tongkat yang dapat aku pukulkan sehingga memberikan membeku laut, terbelah laut untuk menyeberang. Nabi Musa tak meminta supaya berikan tongkat dipukulkan menjadi memancar 12 mata air. Apa yang dimintakan Nabi Musa? Rabbishrahli, lapangkan dada. Kalau sudah dada terasa lapang, sebesar apapun masalah menjadi kecil, seberat apapun hidup menjadi ringan. Mengapa begitu? Karena segalanya ada dalam dada seorang mukmin. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak berdoa Rabbishrahli, langsung Allah mengatakan. Apa kata Allah? Alam nashrah laka sadra. Bukankah telah aku lapangkan dadamu ya Muhammad? Bukan pula dipahami bahwa kalau orang sudah mendekatkan diri kepada Allah, lalu tak ada ujian cobaan hidupnya. Ini perlu diluruskan. Siapa contoh dalam hal ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang kuat apa imannya? Kurang hebat apa ibadahnya? Kurang tekun apa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi ujian datang silih berganti. Paman meninggal, istri meninggal, anak-anak perempuan empat anaknya, satu yang meninggal setelah Nabi meninggal, Fatimah. Yang lain daripada itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Embargo ekonomi, politik, sosial dari kafir musyrik. Belum lagi hinaan dan cacian, makian, sumpah serapah. Sahirun, dikatakan dia tukang sihir. Majnun, orang gila. Kahin, dukun. Berteman dengan jin. Berkawan dengan orang Yahudi. Mengutip kata-kata Yahudi. Menyusun kitab suci. mengatakan apa yang dia sampai itu asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ketenangan batin menghadapi itu. Anil disebut Nabi, man asbaha, siapa yang mengawali hidupnya aminan fi sirbihi, tenang batinnya, lapang dadanya. Mengapa orang yang beriman itu lapang dadanya? Karena dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan batin itu apakah didapatkan juga dari materi? Ya. Kalau ada orang mengatakan tak akan tenang batin dari materi, bohong. Datang ketenangan batin. Tapi ketenangan yang datang dari materi adalah ketenangan yang semu. Apa makna semu? Hijau, menguning, gugur, mati. Nanti akan berawal lagi hijau, menguning, gugur, mati. Itulah makna semu. Apapun yang didapatkan ketenangan dari materi akan berakhir. Dan orang akan haus. Mengapa hausnya tak selesai? Karena yang diminumnya sesuatu yang tak dapat menghilangkan haus. Seperti meminum air garam, air laut. Semakin banyak diminum, semakin haus. Akhirnya apa yang terjadi? Maka orang berputar di tengah kehausan. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makanan hati yang membuat dia tetap hidup? Tak lain tak bukan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi tenang. Pak ustaz, saya sudah berzikir. Saya sebut nama Allah la ilaha illallah. Saya sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mengapa tak datang ketenangan? Namanya disebut, larangannya dilanggar. Mungkinkah dia datangkan ketenangan padahal ketenangan datang dari dia? Yang datang adalah ketenangan palsu. Namanya disebut, hukum-hukumnya tak ditegakkan. Wa may yata'adda hududallah, siapa yang melampaui batas-batasan yang sudah ditetapkan Allah, faulaika humuz zalimun. Itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang melampaui batas. Oleh sebab itu datang ketenangan semu, merasa diri tenang, tapi bukan ketenangan itu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disindir oleh Allah dalam surat Al-Kahfi, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang berbuat baik, mereka menyangka dalam kebaikan, padahal bukan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sebut nama Allah, saya pun sudah lakukan semua yang diperintahkan Allah, mengapa tak datang juga ketenangan? Mungkinkah datang ketenangan dari lidah yang menyebut nama Allah, beribadah kepada Allah, tapi masih menyakiti hamba-hamba Allah, menzalimi hamba-hamba Allah? Padahal ini hamba Allah yang saleh, yang istiqamah. Ketika dimakan haknya, diambil hartanya, apakah mungkin Allah kabulkan doa orang yang memohonkan ketenangan? Berbuih mulut kita minta kepada Allah, ya Allah lapangkan dadaku, tenangkan batinku. Tapi tangan kita menzalimi hamba Allah, lidah kita menyakiti perasaan hamba Allah, melukai hati hamba-hamba Allah. Apakah mungkin Allah akan menunaikan janjinya? Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau ketenangan itu tidak didatangkan Allah dalam hati seorang hamba, bukan berarti Allah ingkar pada janjinya, tapi syarat-syarat untuk mendapatkan itulah yang belum dipenuhi oleh seorang hamba Allah. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikatakan dikumpulkan dunia beserta isinya adalah orang yang aman hatinya, tentram jiwanya, tenang batinnya. Yang ada di hadapan kita ini, badan fisik dengan penuh kesempurnaan, ini hanyalah tempat bersemayamnya jiwa. Kalau jiwa itu hancur rusak, maka tampaklah semuanya hilang kehormatan dirinya. Di mana kita mau menengok? Pak Ustaz, tunjukkan saya. Di mana orang yang fisiknya tampak bagus tapi sudah kehilangan isinya? Tak perlu jauh. Sekali-sekali pergi kita berjalan, tak perlu keluar kota, di kilometer 11 saja. Datang, jumpa, tengok. Mungkin bapak ibu tak pernah. Bapak ibu pergi ke bukit, ke gunung liburan, pergi ke tempat yang baik-baik, tak dilarang dalam Islam. Tapi sekali-sekali pergi ke tempat di mana nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya jauh lebih hebat daripada kita, tapi ada yang hilang di dalam itu. senyum tak pada tempatnya, ketawa bukan pada waktunya. Apa sebab? Ada yang hilang di dalam. Di situlah menunjukkan bahawa kita ni nampak teratur, tersusun rapi, dihormati oleh orang. Apa sebab? Karena jiwa di dalam itu sehat. Ketika dia rusak, itu yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam itu ada segumpal, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau dia baik yang lain ikut menjadi baik, wa idza fasadat, kalau dia rusak fasadal jasadu kulluh. Oleh sebab itu yang di dalam itu diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Dekatkan dia dengan pemiliknya. Siapa dia kalau bukan yang tak lain tak bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu kita lakukan. Sebelum tidur kita dekatkan dengan dia, bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur kita dekatkan lagi dengan dia, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sebelum berangkat kita dekatkan dengan dia, bismillah tawakkaltu 'alallah wa atasamtu billah la haula wala quwwata illa billah. Di dalam pekerjaan, tegak, duduk, berbaring, kita dekatkan juga dengan dia. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah saat tegak, saat duduk, saat berbaring. Mengapa kita kontakkan selalu dia ke sana? Supaya ada hubungan ke sana. Akan tetapi kalau lidah saja yang menjalin hubungan, hati tidak, mulut mengucapkan namanya, hati lalai, maka dia tak akan kirimkan ketenangan itu. Allah itu Al-Wahhab, Maha Pemberi. Dia berikan ketenangan, semua dia beri. Allah tak basil. Allah itu Karim. Karim maknanya dermawan. Orang yang memberi tanpa menahan disebut dengan Karim. Allahumma innaka afuun karim. Pemberi, dia berikan. Termasuk yang dia berikan itu adalah nikmat ketenangan batin. Tapi ibarat signal internet, memang Win Suska membuka hotspot signal gratis, semua diberi. Tapi apakah semua HP bisa menangkap? Enggak. Yang tak ada Bluetooth tak bisa menangkap. Apakah semua laptop bisa menangkap? Enggak. Laptop yang lama tak bisa menangkap. Ada aktif, yang menerima aktif barulah bisa memberi, menerima dari signal pemberi yang aktif. Yang menerima inilah banyak statusnya yang off. Oleh sebab itu kita onkan dia, baru dia bisa datang menerima. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sudah di onkan, signalnya ada, penuh, mengapa tak masuk? Tertutup debu, banyak virus mengotorinya. Oleh sebab itu di scan dia, dibersihkan dia, barulah dapat connect dia. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang banyak terputus. Oleh sebab itu ketenangan batin orang-orang barat, bapak ibu bisa baca di koran, di internet, saksikan di televisi, orang yang sudah bergelimang dengan materi tapi tak mendapatkan ketenangan, akhirnya apa? Pergi mereka ke Tibet menjumpai Dalai Lama karena dia anggap sudah mendapatkan ketenangan. Pergi mereka ke India dicarinya Sami. Sami-sami itu para pendeta-pendeta India yang ahli yoga. Dibukalah yoga di India, ramai orang ikut. Apa yang mereka cari? Satu, ketenangan batin. Tapi tak juga dapat. Kenapa? Karena datang bukan pada tempatnya. Minta bukan kepada pemiliknya. Pemilik hati Allah SWT. Ketenangan batin milik Allah SWT. Kalau dia mau berikan, maka hilanglah khauf, hilanglah hazan. Terbanglah takut, pergilah sedih. Kenapa? Karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat orang yang dikumpulkan Allah taala untuk dirinya yang pertama adalah aminan fi sirbihi, tenang batinnya. Yang kedua, wa mu'afan fi jasadihi. Mu'afan, sehat wal afiat. Apanya sehat? Jasadihi, jasad. Ini keseimbangan. Jadi dalam Islam tak hanya dipentingkan batin saja, tak? Wa mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya, fisiknya, jasmaninya. Ini dalam keadaan sehat. Jadi kalau batin saja sehat, fisik tak sehat, dalam keadaan terbaring di rumah sakit mengidap suatu penyakit, ini pun tak masuk dalam kategori ini. Jadi yang kedua adalah wa mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya. Siapa contoh kita dalam hal ini? Tak lain tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jasad Nabi? Nabi tak pernah sakit kecuali di akhir hayatnya saja. Di penghujung usianya di situ Nabi sakit. Bahkan ketika dikirimkan oleh Muqawqis, Raja Mesir, ketika dikirim surat oleh Nabi lewat Hatib bin Abi Balta'ah, surat mengajak masuk Islam, sampaikah sampai surat itu ke Raja Mesir bernama Muqawqis, pusat kerajaannya di Alexandria, Iskandaria di Mesir. Ketika sampai surat itu dia baca, kemudian dia kirimkan hadiah kepada Hatib. Salah satu hadiah itu adalah dokter. Dikirimkan dokter itu tinggal di Madinah. Tak bertahan lama, minta pulang dia. Kenapa? Tak ada pasien. Sehat semua sahabat Nabi. Apa yang membuat mereka sehat? Konsep Al-Quran. Kulu makanlah, washrabu minumlah, wala tusrifu. Jangan berlebihan. Kemudian mereka banyak puasa sunat. Sampai-sampai Abdullah bin Amr bin As itu puasa saja kerjanya. Bangun malam qiyamul lail. Ibadahnya kuat. Ibadah itu satu sisi mendekatkan diri kepada Allah. Tapi di sisi lain, ibadah itu kalau dilihat gerakannya, apakah ada orang berolahraga sanggup tegak sampai satu rakaatnya 2.5 jam? Itu hanya ada pada solatnya para nabi, solatnya orang-orang saleh. Ketika Abu Darda mengimami solat di Damaskus di Suriah bersama sahabat-sahabatnya, keesokan paginya mereka mengatakan, laqad arahtana al-lailah ya Abu Darda. Wahai Abu Darda, tadi malam engkau membuat kami sangat tenang. Apa yang dibuat Abu Darda? Dia baca dalam solat itu rubu'ul Qur'an, seperempat Al-Qur'an, 7 juz setengah, 7.5 jam. Kita tak hitung rukuk sujudnya. Itu kan kekuatan fisik yang hebat. Dan sebagian bapak ibu sudah lakukan itu alhamdulillah di bulan suci Ramadan. Paling tidak yang 1 juz sudah merasakan itu. Bagaimana tenangnya batin, hati menjadi tenang. Sebagian orang masalah ketenangan ini tak pula ada ukurannya. Tak bisa dipakaikan alat untuk melihatnya. Yang bisa mengetahuinya hanya orang yang merasakannya. Oleh sebab itu apa kata Sayyid Qutb di Muqaddimah Tafsir fi Zilalil Quran, la ya'rifuha illa man dhaqaha. Tak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang pernah merasakannya. Orang yang tak tahu dia pun bingung. Ketika akan diumumkan, nanti akan dibacakan 1 juz setiap malam di masjid raya, karena dia ukur dengan diri dia, akan kosong masjid raya ini nanti. Tak akan ada yang salat. Padahal di Masjid Al-Fatah, PMC dari awal sampai akhir bertahan, bahkan bertambah jemaah. Di masjid, justru ketika imam itu pulang baru berkurang jemaah. Andai ada dia di situ di Syawal, mungkin akan ramai juga kalau dipertahankan. Jadi bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awalnya batinnya dulu. Fisik yang sehat terasa lama tegak, jangankan 1 juz, Ar-Rahman pun panjang kalau batinnya tak sehat. Oleh sebab itu pertama batin sehat, yang kedua fisik yang sehat. Yang pertama konsep makanan dalam Islam. Kulu makanlah. Islam bukan mengajarkan tak boleh makan yang berdarah, tak boleh makan banyak. Islam mengajarkan kulu makanlah, washrabu minumlah. Tapi di ujung ada ikatan, bebas tapi terikat. Apa ikatannya? Wala tusrifu, jangan berlebihan. Kalau dimakan juga berlebihan, maka langsung keluar ancaman, masuk kategori orang mubazir. Kalau mubazir, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara syaitan. Jadi kalau orang yang makan berlebihan, minum berlebihan, mubazir. Kalau sudah mubazir, saudara syaitan. Kalau sudah saudara syaitan, baca kul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi, baca a'udzubillah, syaitan tak mau pergi. Karena sesama syaitan dilarang saling mengusir. Nanti kalau ada tetangga, sahabat, kerabat kita, na'udzubillah, kerasukan syaitan, lalu kita bacakan ke pangkal telinganya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tak mau dia pergi. Pergi kamu, tak mau. Kenapa kamu tak pergi? Masa syaitan ngusir syaitan, kata jin itu. Mengapa? Mubadzir. Oleh sebab itu, itulah yang dihindari oleh para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Hidup biasa saja. Makan tetap makan, minum tetap minum. Dan itu pula yang dilakukan oleh para ulama yang mengikut sunnah Nabi SAW. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ma syabi'tu mundhu 16 sana. Aku tak pernah makan kenyang sejak 16 tahun. Mengapa engkau tak makan kenyang ya Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, ada 5 alasan mengapa aku tak mau makan kenyang. Alasan yang pertama kata Imam Syafi'i, yusqil al-badan, memberatkan badan. Kalau sudah badan berat, payah bergerak. Ini alasan dia yang pertama. Yang kedua, yuqsi al-qalb, mengeraskan hati. Hati menjadi keras, payah hidayah masuk. Kalau zaman dulu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau sudah hati menjadi keras, masuk kanan, keluar dari kanan juga. Tak masuk sama sekali. Hati menjadi keras. Yang ketiga, yuzilul fitnah. Fitnah, bukan fitnah pakai ta, pakai ta. Yuzilul fitnah, menghilangkan kecerdasan. Daya tangkap berkurang akibat terlalu banyak makan. Itu kata Imam Syafi'i. Kemudian apa lagi? Yajlib an-naum. Ini sudah sunnatullah. Naum, tidur. Kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Nah, itu sudah standarnya begitu. Yajlib an-naum. Mulailah datang, kantuk, mengantuk. Nah, itu sudah pasti itu. Di mana akan terjadi. Lalu yang terakhir, yudha'if. Yang kelima, yudha'if, melemahkan. Fi ta'atillah. Melemahkan diri untuk taat kepada Allah. Niat mau baca Quran sudah ada, baru buka 2-3 ayat, datang mengantuk. Niat mau ikut pengajian semangat, begitu sampai yang pertama dicari dinding. Niat mau puasa sunat, tapi apa yang terjadi? Hilang. Apa menyebabkan? Kenyang. Oleh sebab itu Imam Syafi'i, aku menjauhi kenyang ini sudah 16 tahun lamanya, kata Imam Syafi'i. Itulah yang menyebabkan Imam Syafi'i itu mengapa ilmunya, kalau diukur umurnya, Imam Syafi'i meninggal umur 54 tahun, tapi ilmunya sampai sekarang masih diamalkan. Kaedah yang tak pernah disusun, ilmu usul fiqih disusun oleh Imam Syafi'i sampai sekarang menjadi metode pengambilan dasar hukum Islam. Di mana itu didapatkannya? Ketika mampu melawan kenyang. Apa pula kata Imam Al-Ghazali rahmahullah dalam Ihya Ulumuddin? Imam Al-Ghazali pun pula mengajarkan ada 6 yang menyebabkan kenyang itu merusak, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, menghilangkan khauf. Takut dalam hati menjadi hilang. Apa yang menyebabkan dia hilang? Karena kenyang. Oleh sebab itu kalau kita sudah berzikir dengan Allah, ceramah sudah berapi-api, tak juga datang rasa takut. Boleh jadi yang menghilangkan takut itu adalah kenyang. Oleh sebab itu kita disuruh berlapar-lapar selama 30 hari yang lalu. Kemudian masuk di bulan Syawal, ditambah lagi 6 hari. Nanti masuk Zulqa'dah, paling tidak 3 hari Ayyamul Bait. Sanggup tambah lagi 8 hari Senin Kamis. Sanggup lagi puasa Nabi Daud. Untuk apa itu? Menanamkan rasa takut di dalam hati. Kalau perut kenyang, hilang takut. Yang kedua, hilang rahmah. Hilang kasih sayang kepada sesama. Mengapa hilang kasih sayang? Karena dia menyangka orang lain kenyang juga macam perut dia. Hilang kasih sayang kepada orang lain. Hilang simpati, hilang empati. Apa sebab? Karena kita baru bisa merasakan perasaan orang lain kalau kita satu rasa. Bagaimana mungkin mau merasakan? Kita kenyang. Mata tak dapat merasakan. Di mana letak lapar? Di perut. Kemudian dari perut masuk ke ulu, ke jantung, ke pangkal hati. Barulah datang kasih sayang, ringan tangan bersedekah. Tapi puasa tentulah yang puasa sampai ke pangkal jantung hati masuk. Masuk ke jantung baru dia bisa merasakan. Tapi kalau hanya baru sampai ke lambung itu belum juga. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan takut. Takut kepada Allah menghilangkan rahmah. Hilang sayang. Apalagi menghilangkan taat. Bentuk ketaatan semua ibadah, salat, puasa sunat, berzikir, membaca Al-Quran, itu menjadi hilang kalau perut sudah kenyang. Siapa yang mengatakan itu? Imam Al-Ghazali. Dan beliau ini menyusun kitab Ihya itu berdasarkan percobaan. Dia langsung tengok praktek di masyarakat. Dia tengok kalau sudah kenyang perut, maka hilanglah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat bahayanya, kata Imam Al-Ghazali, mendengarkan hikmah tak masuk ke dalam hati. Kalau sudah perut dalam keadaan kenyang, mendengar hikmah tak masuk. Yang kelima, membicarakan hikmah tak sampai. Orang yang mendengar hikmah dalam keadaan kenyang tak masuk. Sebaliknya pula, orang kenyang bicara hikmah tak sampai. Jadi kalau berjumpa dua orang kenyang cerita hikmah, yang menceritakan tak masuk, yang mendengar tak sampai. Kenapa? Dua-duanya sama-sama kenyang. Yang keenam, kata Imam Al-Ghazali, tahyijus syahawat, menggelorakan, membangkitkan syahwat. Oleh sebab itulah kita disuruh berlapar-lapar, tapi tak pula setiap hari lapar. Kalau ada orang puasa wisal, dia sambung dari hari ini ke besok, maka itu pun haram, tak boleh, ada batasannya. Jadi pertama menyehatkan badan itu adalah makanan. Bapa dan ibu bisa tengok mundur ke belakang zaman datuk, zaman moyang kita dulu, makanan itu tak ada mereka tahan. Mereka tahan cukup secukupnya. Kemudian pula makanan itu menjadi kenikmatan bagi mereka dulu. Semua makanan mereka dulu menjadi kenikmatan, kebanggaan. Tapi ketika kita sodorkan sekarang ke tamu kita zaman sekarang, justru menjadi penyakit. Bisa bayangkan, makanan datuk nenek moyang kita dulu yang menjadi kebanggaan setiap suku, dimasaklah ini dengan santan, sodorkan ke orang sekarang, apa ini santan? Saya tak mau makan, kolesterol, gula. Zaman dulu orang kalau sudah makan, maka pasti ada manisan, disodorkan. Zaman dulu kebanggaan, kalau sudah buat masakan dengan manisan itu, inilah orang yang hebat, dimakan beramai-ramai. Zaman sekarang kalau itu disodorkan, apa ini? Oh tak mau, saya sudah terkena diabetes mellitus. Mengapa yang dulu menjadi nikmat sekarang menjadi azab? Apa sebab? Makanannya itu-itu juga, tak ada yang berubah. Siapa yang berubah? Makanan itu tak berubah. Aku masih seperti yang dulu, kata makanan itu. Siapa yang berubah? Yang memakan berubah. Dicabut Allah nikmat sehingga dia berubah menjadi azab. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanan kunci kesehatan itu ada dalam Islam. Kalau saya bicara kesehatan nanti dokter-dokter, tak usah saya bicara yang tak bidang saya, tapi inilah yang diajarkan oleh Islam. Islam pula mengajarkan ada olah tubuh. Ini tubuh, jangan bayangkan Nabi dan sahabat Nabi itu hanya duduk membaca Quran, setelah itu berzikir, setelah itu beriktikaf. Tak ada. Suatu ketika Atha bin Abi Rabah, seorang sahabat Nabi, menengok dua sahabatnya sedang belajar memanah. Lalu kemudian salah satu dari mereka duduk bermalas-malasan, macam bosan. Lalu salah satu dari mereka meriwayatkan hadis, "Kenapa engkau malas belajar memanah? Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa lahwun wa sahwun." Segala sesuatu, perkara, perbuatan yang tak ada zikir di dalamnya, maka perbuatan itu lahwun, sia-sia, sahwun, lalai. Illa arba' khisal, kecuali empat perkara. Empat perkara ni kalau tak ada zikir di dalamnya, tak dianggap lahwun, tetap dianggap bermanfaat. Apa itu yang empat perkara? Masyur rajul bainal ghardaini, orang yang berjalan di antara dua sasaran anak panah. Ada belajar memanah, lalu dia mau mengecek sampai tak anak panah, dia cek sampai tak ke sini, sampai tak ke sini. Berjalannya dia dari satu sasaran ke sasaran yang lain, itu tidak dianggap sebagai lahwun, padahal tak disebut zikir di situ. Mengapa begitu? Karena ada olah tubuh aktif. Apa manfaatnya? Kalau sudah bagus, pandai, cerdas memanah, insyaAllah dia akan jadi pejuang fisabilillah. Jadi olah tubuh ada dua manfaatnya, kesehatan pada fisik, berolahraga, dan ada tujuannya ke depan. Itu ajaran dalam Islam. Jadi jangan bayangkan Islam itu hanya mengurus akhirat saja, alam barzakh saja, mendoakan itu orang mati saja. Tidak, Islam itu agama untuk dunia dan akhirat. Itu yang diajarkan. Kemudian apa lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ta'dibuhu farsahu, menjinakkan kuda liar, mendidik. Itu kuda tak tahu apa-apa. Kapan dia ta'dib, dididik, sampai masanya ini cara berhenti, ini cara maju, ini cara kencang, ini cara pelan. Mendidik kuda tak sama macam mendidik orang, butuh energi yang kuat. Hanya orang yang kuat bisa menjinakkan kuda. Ada olahraga di dalam mendidik kesehatan fisik. Kalau kuda sudah terlatih, bisa dibawa perang. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah kekuatan untuk menghadapi musuh kamu. Wa mir ribatil khail, ikatan kuda-kuda yang tangguh. Dengan kuda yang hebat itu musuh menjadi turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum, dengan kekuatan itu musuh Allah dan musuh kamu menjadi gentar. Jadi olahraga dalam Islam itu ada tujuannya, memanah, berkuda. Kemudian yang ketiga yang nampaknya sia-sia tapi tak sia-sia di mata Allah, muda'abatuhu ahlahu, bersendagurau dengan keluarga. Ini tak ada kaitan dengan olahraga. Yang keempat adalah ta'limus sibahah, belajar, mengajar, berenang. Islam sudah bercerita tentang renang. Kalaulah Nabi Muhammad itu turunkan di Mesir tepi sungai Nil, dia cerita tentang renang, tak heran. Ini Nabi tinggal di kota Madinah, 500 km, 600 baru sampai ke Jeddah, baru jumpa Laut Merah. Dia sudah cerita tentang renang. Di mana hadis ini? Disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, karya Imam At-Tabrani. Status sanadnya hadis sahih. Jadi bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Islam sudah bercerita tentang olah tubuh, kesehatan fisik, bahkan renang. Bahkan dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini dhaif, tapi layak dijadikan dalil dalam fadail amal. Apa kata Nabi? Alimu auladakum as-sibahah war-rimayah. Ajarkan anak kamu sibahah berenang, war-rimayah memanah. Untuk apa? Kesehatan fisik dan ada tujuannya ke depan. Apa itu? Supaya kalau fisiknya kuat, bisa dia memperjuangkan agama Allah. Berenang sudah dibahas dalam Islam. Kalau begitu Islam membolehkan renang. Ya, yang tak boleh itu apa? Bercampur laki-laki dan perempuan. Ikhtilat. Di situ letak haramnya. Tapi kadang orang Islam dia tak melihat ajaran Islam substansinya. Yang dilihat unsur lainnya. Oleh sebab itu Islam ini agama yang mengatur keduniawian, mengatur kesehatan fisik, mengatur olahraga. Islam tak bertentangan dengan olahraga. Yang bertentangan dengan apa? Dengan embel-embel di balik olahraga itu. Berenang baik, memanah baik, pacuan kuda baik. Di mana letak tak baik? Sebelum acara itu diadakan acara mengambil api dan lain sebagainya. Apa hubungan renang dengan api? Dari mana ini datang? Dari Yunani. Orang Yunani itu, agama asli Yunani, Markus yang membawa agama Kristen ke Yunani. Yohanes, Lukas, Markus itu yang dari Yunani. Dia yang menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Yunani, karena dia orang Yunani. Sejak itulah baru orang Yunani masuk Kristen. Sebelum itu agamanya penyembah api. Orang menyembah api itu Majusi. Itulah yang sampai sekarang diwarisi dunia seluruhnya. Apa kata Nabi? Tapi orang yang baca hadis tak heran. Apa kata Nabi? La tattabi'unna sunnata man kana qablakum. Kamu akan ikuti tradisi nenek moyang orang-orang sebelum kamu. Lau haja lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Kamu akan ikuti mereka. Sampai ke mana? Seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kamu pun akan masuk juga ke dalam. Bukan sekadar menghidupkan api. Masuk mereka ke dalam lubang biawak, kamu pun akan masuk juga ke dalam. Oleh sebab itu bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Islam bukanlah agama ini haram, ini tak boleh. Tidak. Islam sudah bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan lain sebagainya. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pertama, aminan fisir bihi, batinnya tenang, jiwanya lapang, dadanya bisa menghadapi berbagai ujian kehidupan. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, fisik jasadnya sehat wal afiat. Yang ketiga, apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau yang pertama ini berkaitan dengan batin yang ada di dalam, kemudian pula kalau yang kedua ini berkaitan dengan fisik, fisik ini adalah badan, maka yang ketiga ini berkaitan dengan sesuatu yang bukan fisik, yang bukan pula batin manusia. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat manusia itu tak terlepas dari yang dua. Ada zahir, ada batin. Zahir sehat, batin tak sehat, tak sempurna. Batin sehat, zahir tak sehat, itu pun tak sempurna. Oleh sebab itu mesti ada dua. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aminan fi sirbihi, sehat zahirnya. Kemudian pula mu'afan fi jasadihi, jasadnya pula sempurna. Kemudian yang ketiga pula, maka dia mesti ada kesempurnaan dalam hubungan sesama. Setelah itu barulah dia dapat dijadikan sebagai faka'annama hizat lahud dunia bihadha firiha. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang terdiri tampak dari zahir, dari batin. Itu semua menampakkan bahawa kita ini tak dapat menengok kesempurnaan dari fisik saja. manusia yang tampaknya baik, yang tampaknya sempurna, yang tampaknya bagus, kalau di dalam batinnya tak ada kesempurnaan, maka Allah Subhanahu wa taala tak menilai itu sebagai suatu kesempurnaan. Maka Allah katakan, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum." Allah tak menengok bentuk rupa kamu. "Wala yanzuru wala ila suwarikum." Allah tak menengok wajah fizik. "Walakin yanzuru ila qulubikum." Tapi yang ditengok Allah Subhanahu wa taala adalah qulubikum, hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Jika ini ada pada diri seorang muslim, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dikumpulkanlah segala isi dunia beserta segala ujung. Dalam riwayat lain disebutkan bihadzafiriha. Hadzafir artinya ujung, tepi. Kalau dikatakan ini dunia, beserta ibarat kain, beserta tepi-tepinya dikumpulkan semua, itulah menjadi milik dia. Maka dialah menjadi pemilik dunia. Oh, kalau begitu, sederhana sekali kehidupan dunia ini. Cukup dengan badan yang sehat, cukup dengan batin yang tenang, cukup dengan wa'indahu qutu yaumihi. Qut dalam bahasa Arab bukan kutu bahasa kita. Bahasa Arab pakai huruf qaf. Qut, qut itu artinya makanan pokok. Batin tenang, badan sehat, wa indahu qutu yaumihi. Ada yang dimakan hari itu. Apa makna ada dimakan hari itu? Tak menggantungkan hidup pada orang lain. Itulah. Jadi makanan, mengapa tak disuruh puasa saja? Karena Islam bukan agama yang mengajarkan orang untuk berpuasa seumur hidup. Nah, oleh sebab itu, wa indahu qutu yaumihi, ada makanannya untuk hari itu. Tak dia menggantungkan meminta-minta. Jadi kalau ada orang yang alim, ibadahnya kuat, jasadnya sehat, tapi mengemis, ini bukan orang yang milik dunia. Badan sehat, batin tenang, wa indahu qutu yaumihi, ada makanan pokok untuk dirinya. Setelah tiga ini ada pada dirinya, kalau sudah ada makanan pokok pada diri sendiri, kita tak mengganggu orang lain, tak menggantungkan hidup pada orang lain. Mengapa kita bisa didikte orang lain? Kamu mesti seperti saya, kamu mesti berpakaian seperti saya, kamu mesti bicara seperti saya. Mengapa kita bisa begitu didikte orang lain? Karena kita minta makan pada orang lain. Pak Ustaz, mengapa si fulan itu dulu cakapnya lantang, kalau berbicara jelas, sekarang agak kabur-kabur antara halal dengan haram? Kadang-kadang lam itu jadi ro, kadang-kadang ro jadi lam. Karena saya tak mau panjang cerita saya sebut, senduk belanga dia dipegang orang lain. Qutu yaumihi, makanannya ada di periuk belanga orang lain. Kalau kita mau independen, ada, tak ada ketergantungan pada orang lain. Kalau itu dimiliki, apa kata Nabi? Hizat lahud dunia, dikumpulkan dunia, diberikan Allah kepada dia, engkaulah pemilik dunia. Jadi kalau ada penguasa, sultan, badannya sehat tapi hatinya gelisah, dia bukan pemilik dunia, dia hamba dunia. Dia mau eksis di depan orang banyak, mesti tampil prima, tampak berwibawa, wajah cerah. Hati sedang susah, masalah, problem banyak. Lalu bagaimana menutupi itu supaya tampak cerah? Apalagi kalau bukan dihisap sabu-sabu. Maka tampak prima, hebat. Usus untuk tampil sejam itu saja. Setelah itu macam gas kehilangan angin. Habis, letoy, lemah lagi. Ketenangan yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan yang semu. Ada orang kaya, hebat. Badannya sehat, tenang, tapi semua makanan tak dapat dimakan. Ini penyakit, ini penyakit, ini penyakit. Nasi pun penyakit. Dapatkah dikatakan pemilik dunia? Dunia kita genggam, kita akan menguasai dunia. Nasi pun tak bisa disuap. Sanggup memegang dunia, nasi tak bisa disuap. Ada orang yang sehat badannya, tenang batinnya, tapi kalau mau berbicara, didikti orang lain. Kamu tak boleh bicarain, kamu tak boleh bicarain. Kadang ustaz pun didikte juga. Pak Ustaz, nanti Ustaz tolong ceramah, jangan singgung-singgung masalah jilbab. Soalnya istri pimpinan kami ini masih berkerudung biasa, Pak Ustaz. Jilbabnya masih pasrah tapi tak rela. Ustaz tapi tak rela, dia pasrah mau berjilbab tapi tak rela semua tertutup, jadi buka ujung sikit. Jadi dipesankan ke Pak Ustaz. Jadi bapak dan ibu hadirin dimuliakan Allah SWT, oh kalau begitu Islam itu sederhana sekali, sehat batin, sehat jasad, ada makan cukup. Islam itu mengajarkan kemiskinan kalau begitu. Islam itu tak menyuruh kita menguasai dunia kalau begitu. Maka jangan dihukumkan Islam dari hadis singkat yang kita kaji subuh ini. Tengoklah bagaimana Islam pada zaman keemasannya. Tahun 94 Hijrah Islam sudah sampai menyeberang ke Andalusia. Di sebelah baratnya ke Andalusia, sebelah timurnya ke Bahrul Qazwain, Teluk Kaspia, hampir ke Moskow. Berapa negara itu dari Moskow sampai ke Andalusia. Begitulah luasnya Islam. Siapa yang bisa menguasai dunia ini? Tiga itu saja sifatnya. Batinnya tenang, jiwanya fisiknya sehat, dan ada makanan sehingga dia tak didikti oleh orang lain. Tapi ketika tiga ini tak ada, kita sudah berapa tahun merdeka? 67 tahun. Berapa negara sudah kita kuasai? Jangankan negara, dua pulau kita diambil orang lain. Si Padan dengan Ligitan, ma'assalamah, goodbye. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dibangkitkan kepada umat Islam kalau mau dunia ini dikumpulkan untuk dia. Kita pergi pagi pulang petang belum juga tentu dapat dunia. Mudah-mudahan hadis singkat ini menjadi bekal kita menjalani kehidupan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatian bapak dan ibu. Banyak silap salah dari hamba Allah yang dhaif, sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan tanya jawab, baik berkaitan dengan ini ataupun masalah yang lain. Silakan.